Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan, yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua untuk kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jal dalam keseharian kita, dalam muamalah kita. Maka kita diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jal sampai saat ini, di mana kita bisa menghadiri ibadah yang sangat mulia, ibadah yang diwajibkan atas setiap muslim yang sudah balik, yakni ibadah solat Jumat. Ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jal. Maka oleh karena itu, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan takwa yang kita merasa takut dari azab Allah Azza wa Jal, dan kita berharap pahala, kita berharap jannah dari Allah Azza wa Jal. Sehingga takwa tersebut, takwa di atas ilmu, bukan takwa dalam artian riya atau karena ingin dipuji oleh orang lain, tetapi kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jal karena berharap pahala Allah Azza wa Jal dan takut dari azab Allah Azza wa Jal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada kesempatan kali ini marilah kita sejenak merenungkan, kita mentadaburi, menghayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzirhum yaumal hasrati iz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berilah mereka peringatan. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan kepada manusia tentang hari kerugian, tentang hari yang di mana di situ manusia akan menyesal, yakni yaumul hasrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk memperingatkan manusia dari yaumul hasrah, yakni hari penyesalan, hari kerugian yang di mana kita melalaikannya. Wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dalam keadaan mereka dulu ketika di dunia lalai dari hari tersebut. Dalam keadaan mereka dulu ketika di dunia tidak beriman dengan hari tersebut. Mereka kufur dengan kebangkitan. Mereka kufur dengan azab yang ada di yaumul qiyamah, dan mereka kufur dengan nikmat-nikmat yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Azza wa Jal menyuruh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan kepada manusia tentang yaumul hasrah, yakni tentang yaum hari di mana manusia ketika itu merasa rugi, di mana manusia ketika itu merasa menyesal ketika mereka ingat apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan manusia dari yaumul hasrah, yang di mana tidak ada kerugian yang lebih besar, tidak ada penyesalan yang lebih besar bagi seorang hamba ketika mereka tidak mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jal, bahkan dia mendapatkan azab, dia mendapatkan murka Allah Azza wa Jal dan kekal di neraka. Maka kaum muslimin sidang jumaah yang berbahagia, inilah hari penyesalan yang di mana tidak ada kerugian dan tidak ada penyesalan yang lebih besar dari kerugian-kerugian tadi. Yakni seseorang tidak mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala, malah dia mendapatkan azab, dia mendapatkan murka dari Allah Azza wa Jal dan dia kekal di dalam neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk memperingatkan manusia dari yaumul hasrah, yakni hari penyesalan. Hari di mana manusia rugi ketika itu. Maka Allah peringatkan wa andirhum yaumal hasrah iz qudiyal amru, yakni ketika hisab telah selesai. Ketika ahlul jannah dakhalal jannah wa ahlun nar dakhalan nar, ketika penduduk surga masuk surga dan penduduk jannah masuk jannah, maka ketika itu manusia atau orang-orang kafir menyesal ketika mereka tidak bisa kembali ke dunia untuk beramal soleh. Wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun, mereka ketika di dunia lalai dari hari tersebut, mereka ketika di dunia lupa, tidak beriman dengan berita-berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhirat, sehingga mereka menyesal ketika di akhirat. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, yaumul hasrah adalah ismun min asma'i yaumil qiyamah, bahwasanya yaumul hasrah adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Hari kiamat dinamakan yaumul hasrah karena ketika itu orang-orang kafir dia merasa menyesal dengan kekafirannya. Karena ketika itu orang-orang yang zalim dia merasa menyesal dengan perbuatan zalimnya ketika di dunia. Dan ketika itu orang-orang yang berkurang-kurang dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, mukassirin, mengurangi, tidak sempurna, lalai dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, maka dia ketika itu merasa rugi dengan apa yang dia lakukan ketika dunia. Maka yaumul hasrah dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an adalah ismun min asma'i yaumil qiyamah, adalah salah satu dari nama-nama yaumul qiyamah. Alladzi 'azamahullahu wa haddara minhu 'ibadah, yang di mana Allah Azza wa Jal membesarkannya dan memuliakannya serta memperingatkan hamba-hambanya dari hari tersebut. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lupa dengan hari penyesalan, jangan sampai kita lupa dengan hari yang di situ kita merasa rugi. Kerugian di dunia tidak ada bandingnya dengan kerugian di akhirat. Ketika kita tidak mendapatkan keriduan Allah Azza wa Jal, ketika kita tidak mendapatkan nikmat Allah Azza wa Jal, justru murkanya yang kita dapatkan, justru kita kekal di dalam neraka, maka sungguh tidak ada penyesalan yang lebih besar dari kerugian-kerugian ini. Dan juga dikatakan oleh Abdurrahman Ibn Zaid Ibn Aslam rahimahullah, bahwasanya yaumul hasrah adalah yaumul qiyamah, adalah hari kiamat yang dimana Allah Azza wa Jal berfirman, antakula nafsun ya hasrata ala ma farattu fi jambillah, bahwasanya jiwa ketika itu merasa menyesal, merasa rugi karena dia lalai dari kewajiban-kewajibannya kepada Allah Azza wa Jal. Dia melalaikan, tidak sempurna. Bahkan kalau dia orang kafir, dia akan meninggalkan peribadahan kepada Allah Azza wa Jal. Maka ketika itu jiwa akan menyesal dengan penyesalan yang sangat besar. Wa in kuntu laminas akhirin, karena dulu ketika di dunia aku adalah orang yang mengolok-olok agama Allah Azza wa Jal, mengolok-olok pahala yang Allah berikan, mengolok-olok berita yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, sehingga dia kufur dengan kekufurannya, kemudian dia menyesal pada hari penyesalan. Kaum muslimin sidang jumaah yang berbahagia, Oleh karena itu dikatakan bahwasanya iz qudiyal amru, yakni ketika hisab telah selesai, maka ahlul jannah dakhalal jannah, yakni penduduk surga ketika itu masuk surga, wa ahlun nar dakhalan nar, kemudian penduduk neraka masuk neraka. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u bil mauti yaumal qiyamah, bahwasanya pada hari kiamat akan didatangkan maut, yakni kematian, ka'annahu kabshun amlah, dan bahwasanya kematian itu seperti domba yang kepalanya, yang di atas kepalanya ada warna putih, yakni domba yang bagus, domba yang indah. Kemudian dikatakan kepada penduduk jannah, ya ahlal jannah, hal ta'rifuna hadza, wahai penduduk jannah, apakah kalian mengenali ini, yakni mengenali al-maut dalam bentuk domba. Kemudian penduduk jannah melihat ke arah al-maut tersebut, penduduk jannah melihat ke arah domba tersebut, kemudian mereka mengatakan atau menjawab, na'am hadzal maut, ya, bahwasanya ini adalah al-maut. Kemudian juga dikatakan kepada penduduk nar, ya ahlan nar, hal ta'rifuna hadza, wahai penduduk neraka, apakah kalian mengetahui ini, yakni mengetahui al-maut dalam bentuk domba. Maka penduduk neraka juga melihat ke arah al-maut tersebut, ke arah al-maut yang dalam bentuk domba tersebut. Kemudian mereka mengakui, na'am hadzal maut, bahwasanya benar ini adalah al-maut. Kemudian setelah mereka mengakui bahwasanya itu adalah al-maut, kemudian fayu'maru bihi fayudbah, kemudian domba tersebut diperintahkan untuk disembelih, al-maut tersebut diperintahkan untuk disembelih. Kemudian dikatakan, ya ahlal jannah khuludun wala maut, wa ya ahlan nar khuludun fala maut, wahai penduduk jannah kekekalan dan tidak ada kematian, wahai penduduk neraka kekekalan dan tidak ada kematian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyampaikan sabdanya, setelah menyampaikan hadisnya, beliau membacakan ayat tadi, wa andhirhum yaumal hasrati iz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun, bahwasanya berilah peringatan kepada mereka, kepada manusia, tentang yaumul hasrah, tentang hari penyesalan, yang dimana ketika hisab telah selesai, dimana penduduk jannah telah masuk jannah dan penduduk nar telah masuk nar, kemudian dia menyesal karena setelah itu kekekalan, tidak ada kematian. Maka al-maut yang dalam bentuk domba tersebut disembelih ketika penduduk jannah sudah masuk jannah dan ketika penduduk nar sudah masuk nar, mereka, penduduk neraka, bertambah kesedihan mereka, dan penduduk surga bertambah kegembiraan mereka, karena mereka kekal di dalam kesenangan, di dalam kenikmatan yang Allah berikan. Dan penduduk neraka, mereka merasa sedih dengan kesengsaraan yang tiada tara, kesengsaraan yang tidak bisa kembali lagi ke dunia untuk kita beramal. Maka kaum muslimin sidang jumaah yang berbahagia, marilah kita terus mencoba untuk mengingat yaumul hasrah, yaumul qiyamah, yang dimana kita ketika itu akan menyesal, yang dimana ketika itu kita akan rugi. Sungguh musibah yang kita dapatkan di dunia ini tidak ada apa-apanya, sebentar lagi akan hilang, sebentar lagi akan lenyap, dan akan membentang di hadapan kita zaman yang tidak ada batasnya, yakni surga atau neraka. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum min kulli dhanbin, istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin sidang jumaah yang berbahagia, ketika kita mengingat ayat tadi, yakni kita merenungkan bahwasanya suatu saat pasti kita akan mendatangi hari tersebut, yakni yaumul hasrah, maka kita ambil faedah. Yang pertama, bahwasanya orang-orang kafir, dia akan menyesal, dia akan merasa rugi ketika hari kiamat, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk bisa kembali ke dunia, sehingga mereka menyesal dengan penyesalan yang sangat besar. Sebagaimana yang Allah firmankan, Inna anzarnakum azaban qariba. Sungguh kata Allah Azza wa Jalla, kami telah peringatkan kepada manusia dengan azab yang sangat dekat. Tetapi manusia karena kelalaiannya, karena kelupaannya, dia merasa tenang. Dia merasa tidak akan ada azab yang datang kepada dia. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan, Inna anzarnakum azaban qariba. Sungguh kami peringatkan kepada manusia dengan azab yang sangat dekat. Azab yang bisa saja sewaktu-waktu akan mendatangi dia. Inna anzarnakum azaban qariba yauma yaqulul. Kemudian manusia ketika itu akan mengatakan bahwasanya mengingat apa yang dia telah lakukan ketika di dunia, dan dia akan mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Duhai kiranya aku menjadi tanah saja. Karena tanah tidak memiliki tanggung jawab. Karena tanah tidak akan dihisab, maka orang-orang kafir ketika di akhirat, ketika mereka menyesal, dia berharap untuk menjadi tanah. Maka inilah faedah yang pertama. Sehingga kita jangan merasa takjub dengan mereka orang-orang kufar, dengan kekayaan mereka atau dengan harta dunia mereka. Maka sungguh berbanggalah kaum muslimin ketika dia bisa menjaga iman Islamnya sampai mati. Maka ini adalah kenikmatan yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, faedah yang paling penting adalah bahwasanya kita hendaklah senantiasa terus bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Janganlah sampai kita lalai sebagaimana yang Allah gambarkan dalam ayat tadi, wahum fi ghaflatin. Dia ketika di dunia dalam keadaan lalai. Maka kaum muslimin, sidang jumlah yang berbahagia, marilah kita sama-sama mengingat, kita sama-sama mengintrospeksi diri kita sendiri untuk kita bisa mendidik diri kita agar selalu ingat dengan hari kiamat, agar selalu ingat untuk bersiap-siap bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah, man kana yarju liqa Allah, barang siapa yang dia berharap untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, fa inna la'at, maka sesungguhnya, fa inna ajalallahi la'at, maka sesungguhnya ajal yang Allah akan datangkan kepada manusia sungguh akan mendatangi mereka. Faman kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at, barang siapa yang dia berharap untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, sungguh ajal Allah Azza wa Jalla akan mendatangi dia. Wa huwa sami'ul alim, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha mendengar, maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka kaum muslimin sidang jumaah yang berbahagia, marilah kita menata diri kita, kita mengintrospeksi diri kita untuk senantiasa ingat dengan yaumul hasrah. Jangan sampai kita ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan lalai, dalam keadaan tidak siap bagaimanapun kondisi kita. Apakah kita dalam keadaan bahagia atau kita dalam keadaan sedang mendapatkan musibah-musibah, yang paling penting adalah kita mendapatkan husnul khatimah. Tidak pandang kenikmatannya dan juga tidak pandang kesengsaraannya, tetapi yang paling penting, apakah kita bisa bersyukur dan kita bisa bersabar ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka ingatlah kaum muslimin, persiapan untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian faedah yang ketiga, bahwasanya pada yaumul hasrah, pada hari-hari penyesalan, yakni hari kiamat, orang-orang kafir, dia akan melihat kehidupan dunia itu hanya sebentar. Orang-orang kufar dengan kesenangannya ketika di dunia, dengan kebebasannya ketika di dunia, maka pada hari kiamat, pada hari penyesalan, dia akan melihat kehidupan dunia hanya sebentar saja, hanya sementara saja. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Bahwasanya ketika itu, pada hari kiamat, pada hari hisab, mereka orang-orang kafir melihat kehidupan dunia itu hanya di waktu sore saja atau di waktu pagi saja. Maka inilah pelajaran penting kaum muslimin, pelajaran penting bagi kita, bekal kita, bahwasanya ketika di akhirat kelak kita akan mendapatkan kenikmatan yang banyak. Dan orang-orang kufar dengan kesenangan mereka, dengan kebebasan mereka ketika di dunia, maka dia akan melihat bahwasanya kehidupan dunia ini hanya di waktu sore saja beberapa jam, atau di waktu pagi saja hanya beberapa jam. Maka orang yang cerdas, dia akan menyempatkan untuk mendapatkan kenikmatan yang tidak ada batasnya. Kemudian faedah yang keempat, bahwasanya orang-orang kufar ketika dia mendapatkan penyesalan yang begitu besar, maka dia ingin mengganti azab yang Allah berikan dengan seluruh apa yang dia miliki, bahkan dengan anak-anaknya, dengan istrinya, keluarganya, dan seluruh orang yang ada di muka bumi. Dia ingin berikan untuk mengganti azab yang Allah berikan agar dia bisa selamat. Allah Azza wa Jalla berfirman, yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma idzin bibanih. Bahwasanya orang-orang mujrim, orang-orang kufar yang Allah masukkan ke dalam neraka, yang Allah azab, mereka ingin menebus dengan anak-anak mereka, wa sahibatihi wa akhi, dengan istri-istri dan saudara-saudara mereka, wa fasilatihi allati tuwi, dan keluarga mereka yang melindungi mereka, wa man fil ardi jami'an tsumma yunji, dan dengan seluruh manusia yang ada di muka bumi kemudian dia selamat. Inilah saking dahsyatnya azab Allah Azza wa Jalla. Karena begitu dahsyatnya Allah azab Allah Azza wa Jalla, maka orang-orang kufar dia ingin mengganti, menebus kesengsaraan yang dia dapatkan dengan seluruh apa yang dia miliki. Dan yang terakhir, bahwasanya kita, faedah yang kelima, sebagai seorang muslim hendaklah bisa menjaga keislaman kita, hendaklah bisa menjaga keimanan kita sampai meninggal, sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka jangan lepaskan keislaman kita, jangan kita lepaskan keimanan kita, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak atau memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Bahwasanya wahai yang membolak-balikkan hati, yakni Allah Azza wa Jalla, maka tetapkanlah, kokohkanlah hati kami di atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Maka kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita mengingat ayat tersebut, yakni firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Maryam ayat 39, wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan bahwasanya berilah peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan, yang dimana ketika telah selesai hisab, bahwasanya penduduk jannah telah masuk jannah dan penduduk surga telah, penduduk neraka telah masuk neraka, maka di situ orang-orang kufar akan menyesal karena kelalaian mereka ketika di dunia. Maka kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita melihat diri-diri kita. Kita mulai menata kehidupan kita sedikit demi sedikit untuk kita bisa lebih baik, untuk kita lebih bisa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, baik hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla maupun hubungan kita dengan sesama manusia. Kita memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla agar jangan sampai kita menyesal dengan penyesalan yang sangat dahsyat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka samii'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu lah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Ya musarrifal qulub sarif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Aqimish shalah.